pandong aku tekan tuwo nganti sing misahke nyowo kang mas aku percaya kowe ra gampang kena kodho bebarengan joko ati ojo ngasih ngelarani yo mong siji yo mong kowe tekan mati salah. Gusti Mas.